Isine jeding apa gak uget-uget. Wes wes rungokno. Kapan komponen iki gelem rukun kabeh? Apa iso dicekel? Tapi nek gak gelem rukun, apa ora iso dicekel, Bu? Tambani lho, masak manual, ulek bumbu, gawe ulek-ulek, kapan driji lemoi kompak ku. Kenyang ndak ulek-ulek iso cek, cepet lembut kok. Njajal saiki driji lima ora gelem kompak. Sing kompak mek loro tok iki, piye nek mung ulek? Ngene. Soapan bare. Kompak rukunnya menak wae, driji lima petuk cewek ayu no. Ana cewek ayu. Ayo dada. Begar bareng gerak. Dah. Njajal ana sing purik ora gelem begar. Sing loro lho ora gelem begar. Dadangin. Radada iki jeneng. Eneng musuh. Ayo siap ngantem, siap ngadepi. Begem bareng gerak. Jotos pena. Njajal nek ora gelem kompak. Sing gegem mek telu tok. Ngomong iki kok. Mulane sing rukun, jere wong biyen, rukun agawe santosa, cerah agawe pun ngaten mawon. Kurang. Aku tahu kamu udah sayang sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh, segenap takmir masjid yang dimuliakan, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Bandan Rambil berikut para anggota, kepala desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, ibu bapak, para jamaah sekalian. Alhamdulillah wong sidhing ra tau roh ngono kuwi. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk hadir berkumpul bersilaturahim berhalal bihalal setelah satu bulan kemarin kita menjalani tarbiyah dan riyadhah, pendidikan dan pelatihan di dalam madrasah Ramadan. Maka terlebih dahulu saya haturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan ibadah puasa dan semua ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kene apa dungane kok muga-muga ibadahe diterima Gusti Allah, sebab ngaku gak ngaku wong sidhing kudu ngaku. Yah mono tekan yah mene, seprono tekan rene mulai mbiyen sek cilik sampai saiki gerang-gerange ngene. Nek ngelakoni ibadah Ramadan ki yo mok ngono-ngono kuwi wae. Ada yang sudah menjalani Ramadan 20 kali lebih. Ada yang sudah menjalani Ramadan 40 kali lebih, bahkan ada yang sudah 60 kali lebih menjalani Ramadan, tapi ibadah Ramadane yo mek ngono-ngono tok. Awane poso, bengine traweh, nek kober darusan. Ramadane jenengan lak mok ngono kuwi tok to nggih? Padha. Apa maneh di hari-hari akhir bulan Ramadan niku cara pertandingan ngoten final, pengen menang, pengen dadi juara, kudu tenanan, kudu getu. Tapi nyatane ibadahnya malah kendo. Hari-hari akhir Ramadan ibarat bocah sekolah ngoten ujian akhir yang menentukan kelulusan. Mestine kudu luwih semangat, luwih mempeng. Tapi nyatane malah kendor. Di mana-mana kalau sudah memasuki hari-hari akhir bulan Ramadan terjadi pergeseran pusat kegiatan umat. Dari masjid bergeser ke pasar, dari masjid bergeser ke toko. Mulane mbuh piye rupane ibadah kula sampean, muga-muga diterima Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, riyoyo niku budaya. Sinten mawon angsal nderek Lebaran itu tradisi, siapapun boleh ikutan, tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Nek riyoyo sapa wae oleh melok, walaupun Ramadane ora poso babar pisan, oleh melok riyoyo. Gak dilarang karo petugas keamanan. Walaupun Ramadan sama sekali gak ibadah, oleh melok riyoyo. Jadi melok riyoyo tapi ora tau poso. Niku gambarane padha karo wong lanang nganggo sabuk tapi ora katokan. Kan oleh toh. Siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri? Hanya orang-orang yang lulus dalam menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Siapa mereka? Orang-orang yang benar-benar Syawal. Mula bulan setelah Ramadan disebut Syawal, itu artinya berkembang dan meningkat. Sakbakdane nindakaken ibadah Ramadan, tenggene Syawal dan seterusnya, dadi wong sing mundhak apik ibadahe, mundhak apik akhlake, mundhak apik iman takwane. Kula sering gambaraken sakderenge Ramadan niku bulan-bulan uler, memasuki Ramadan niku bulan kepompong. Kepompong niku bahasa Inggris the ngentung. Baktane ngentung sakulan Ramadan, medal kudu berubah dadi kupu. Tapi sayang, kathah tiang siding sing bar ngentung sakulan Ramadan, medale mboten dados kupu, ning malah dadi codot. Nah, codote do guyu kok. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah Ramadan kemarin. Satu, kulon jenengan dididik kon dadi wong sing sabar. Puasa Ramadan mendidik kesabaran. Tiang nek nembe poso kok dijak tukaran, dijak padu, dijak gelut, dijak gegeran, ora oleh ngeladeni. Kon ngempet, kon sabar, dikengken jawab, ini shaimun, aku poso. Lesu rakaruan wetenge sampai ngelempeng kaya kelet. Ono panganan WEDW halal, ora oleh dipangan. Kon ngempet, kon sabar, ngenteni maghrib. Ngenteni napa? Sing banter, ngenteni napa? ngelak nganti gulu kaya ketekek rasane. Ada minuman seger WEDW halal ora oleh diombe, kon ngempet, kon sabar ngenteni pengen ngonoan karo bojone. Bojone dhewe halal ora oleh dingonoan dhisik, kon ngempet, kon sabar ngenteni traweh. Kesusu wong sidang model. Loh, nek bar traweh kan waktune longgar. Mosok maghrib dudung tung tung, ayo Pak. Letrek men. Urip niku kudu sabar. Urip nek didasari sabar, mesti urusane mekar, urusane jembar. Mbah ra digatekno kok. Urip niku nek didasari sabar, mesti dadi wong sukses. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat ketat, persaingan hidup sangat tajam. Zaman sakniki nek gak mampu bersaing, siap-siap kukut. Sopo wae, dadi apa wae, nek gak mampu bersaing, siap-siap kukut. Dadi bakul pedagang kok gak mampu bersaing, mesti bangkrut. Ojo kok bati, modale wae malah modal madil. Dadi pegawai, dadi pejabat kok gak mampu bersaing, ojo arep-arep mundak pangkat, ojo arep-arep mundak bayaran. Dadi kiai lho nek gak mampu bersaing. Sopo ngomong rapayu? Ya ora ngono maksude. Lho, kiai sakniki kudu mampu bersaing karo penyanyi. Nek penyanyi duwe penggemar, kiai kudu duwe penggemar. Nek kiai duwe fans, penyanyi duwe fans, kiai kudu duwe fans. Penggemare kiai aja nganti kalah akeh karo penggemare penyanyi. Penyanyi duwe acara dangdutan, kiai duwe acara pengajian. Pengajian jamaahe aja nganti kalah jumlah karo jamaah dangdutan. Nek ana pengajian kok kalah rame karo dangdutan, kuwi tandane kiyaine gak mampu bersaing. Ayo saiki aku takon jawab sing jujur. No sidhing kene, rame ndi acara pengajian karo dangdutan? Wong sidhing semangat ndi nekani pengajian karo dangdutan? Ayo bapak-bapak, mas-mase, ikhlas ndi ngetokno dhuwit nggo ngamplopi kiai karo nggo nyawer penyanyi? Kathah tiyang sing boten sabar menghadapi persaingan hidup. Ono sidhing karo tangga ya do saingan sugeh-sugehan. Aja nganti kalah, tangga mbangun omah, aku kudu mbangun omah. Tonggo tuku kendaraan, aku kudu tuku kendaraan. Tonggo duwe Alphard, aku ya kudu duwe Alphard TK. Saking gak sabare saingan, pengen cepet sugih, akhirnya direwangi nyolong, korupsi, renten, nganakno duwe, ngutangi dom nyaure cagak listrik. Yo, kadang-kadang sampai ternak tuyul. Apa wae nek ora sabar, dadine kacau, dadine semrawut. Kenapa jalan raya macet? Sebab pengguna jalan pada enggak sabar. Kendaraan sing gede-gede ora gelem ngalah, kendaraan sing cilik-cilik ora gelem ngrumangsani. Kendaraan sing gede ora gelem ngalah, mentang-mentang gede ngebeki dalan. Totot kok kok kok, totot kok kok kok. Kendaraan sing cilik ra gelem ngrumangsani cilike, nyelempit-nyelempit pengen kok ngarep. Tambah rapet, tambah macet. Antrian sembako kapan gak sabar mesti kacau. Sing wis oleh ra gelem ngaleh, mergo pengen dobel oleh meneh. Ra usah guyu kelakuanem yo ngono kuwi kok. Sing urung oleh jongkrok-jongkrokno teko ngguri pengen cepet ngantri. Dengan sabar, Bapak Ibu para jamaah, manusia jadi mulia. menungso ki angger duwe kesabaran mesti uripe mulya. Ayo saiki dibandingno karo makhluk liyane. Gusti Allah ndamel makhluk namine malaikat, Gusti Allah ndamel makhluk namine binatang, Gusti Allah ndamel makhluk namine menungso. Malaikat didamel Allah diparingi akal tapi mboten diparingi nafsu. Kewan didamel Gusti Allah diparingi nafsu tapi mboten diparingi akal. Nek menungso diparingi karo-karone, ya diparingi akal, ya diparingi nafsu. Malaikat niku namung gadah akal mawon, mboten gadah nafsu. Mulane pantes nek malaikat selalu apik. Lumrah nek malaikat selalu bener. Wajar malaikat mboten nate salah, mboten nate nakal, mboten nate dosa. Mergo malaikat niku diprogram kalih Gusti Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah mau nyaut Allah kaya wong sambat kakean utang ngono model. Ya Allah, kok ora lunas-lunas to ya yang. Mbok sing semangat. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Selalu tunduk, patuh, dan taat menjalankan perintah Allah. Mulane malaikat mboten nate salah. Oh, malaikat niku mboten gadah nafsu. Malaikat ra tau duwe kepinginan. Malaikat yo ketok panganan lezat nikmat kaya apa? Ora kemecer, ora ngiler. Ngapunten bapak-bapak, malaikat iki roh wong wedok wahyu kaya apa? Ora sengkring-sengkring. Biasa. Ketok wong wedok wayu kok sengkring-sengkring niku biasane malaikat sarungan. Malaikat ya ketok wong wedok bokonge sewemok. Ya ora kok ser-ser ngene ya ora. Biasa. Paling mok batin apa cah-cah ada entuk tok sakmono ambane. Nah nek wong sidhing ya ketok bokong semok terus mikir walike bokong. Mulane ana bedhean apa bedane bokong karo boto? Jawabane nek boto diwalik tetep boto. Ya wis ngono tok. Dadi nek boto diwalik tetep boto. Ya wis ngono tok. Halo. Leh, malaikat mboten gadah nafsu, ora ana sing dorong elek, ora ana sing ngajak dosa. Mulane malaikat ra tau salah. Malaikat Jibril mboten nate korupsi ayat. Dipasrahi ayat karo Gusti Allah kok nyampeke nanggone Nabi. Eh Jibril, iki ayat sampekno nanggone Nabi. Nggih Gusti, diterima ayate bareng didelok kok apik ngene ayate. Alah rasah kekno pek dhewe, ra eneng malaikat kok korupsi. Sing korupsi iki malaikat seragaman. Sing tepuk tangane jane pengin tapi ra roh carane. Ora ana kesempatane kok. Loh, malaikat Israel orang ngarah salah adres, rangiro salah alamat nek njabut nyawa. Nek pancen wayahe sing dijabut ki nyawane Kapolsek. Orang ngira malaikat Israel njabut nyawane Anwar Zahid, tetep Kapolsek sing dijabut nyawane. Malaikat Mikael sing bagian bagi rezeki mboten ngira salah wesel. Nek pancen jatahe Anwar Zahid. Iki engko bar ceramah sak jam punjul saithik, hasile ngalahno bojomu ngedos 6 wulan. Ana sing sambat luarang kok. Ya tak jawab. Pengen murah ya aja ngundang aku. Aja ngundang aku. Sambat luarang kok saiki. Aku jawab apa ya, pengen murah ya jangan undang aku modenmu kan ceramah dewe larang ya pantas tuh buang rupa yang gue rego kok. Makasih say. Saya ini sebelah kene sayang, sebelah kene saiton. Jadi malaikat nih gue buatin yang tenang sune mulane bener terus, apik terus. Nah saya ini kewan diparingi nafsu tapi mboten diparingi akal. Dadi kewan niku ora iso mikir. Kewan niku keliru terus, salah terus, nakal terus. wajar wong boten gadah akal, kewan ra iso bedakno endi apik, endi elek, endi bener, endi salah, endi murah, endi larang, ra iso bedakno mergo ra duwe akal. Duwene kewan mek nafsu, uripe mek nuruti nafsu, mulane kewan ra duwe isin. Jarane lho ngumeti desa ra katokan ya ra isin, koteng-koteng kentul-kentul, gandul-gandul biasa. Wedhus endi mong wedhus emang nanti nek kadung nafsune wis memuncak ra peduli akeh wong. Wedhus lanang kok ketok wedhus wedok, nang wedhus wedok i bokonge ndut ndut ndut ndut melawayu langsung munggah clingkri pluk pluk pluk pluk pluk ora urus akeh wong mergo ra duwe akal. Mulane kewan ra iso bedakno apik karo elek, bener karo salah, larang karo murah. Kewan gak tau nilai, wong kok ra ngerti nilai derajate padha karo kewan. Nyun ngapunten, jenengan ini umpama ngerti nilaine ngaji estu, seluruh waktu hidup jenengan akan jenengan gunakan untuk ngaji. Wis ra usah nggo liyane. Cangkingane wong sidhing ra roh nilaine ngaji. Mulane nek kon ngaji doa rasa-rasen, umpama ngerti nilaine ngaji, ya Allah, banyu sak donya lho dikelumpukno tidak akan bisa memadamkan api neraka, tapi api neraka bisa padam oleh setetes keringat orang yang ngaji. Tapi mergo ra roh nilaine ngaji, wong sidhing doa rasa-rasen ngaji, pengajian gelem budal ndelok-ndelok sik sing ceramah sapa. Wong saiki yo bek nggone iki ngantek rakam-rakam mergo sing ceramah iki mbah sapa ngono. Mbah sapa? Umpama sampean ngerti nilaine bulan Ramadan, demi Allah sampean akan berharap setahun niku Ramadan sedoyo. Wis ra usah ulan-ulan liyane, ra usah selo, ra usah sapar, ra usah Jumatil Awal, ra usah Jumatil Akhir. Wis Ramadan kabeh wae saking gedene nilaine. Tapi mergo wong sidhing ra ngerti nilaine poso, malah nek Ramadan ape bar ngono kae do seneng. Alhamdulillah poso karek kurang rong dina. Enten mboten sing ngoten niku? Dan ki wonge teko aku ngerti, pokoke wonge nganggo kudung rupane kuning. Wong nek ora ngerti nilai uripe mesti salah. Karena hidup rungokno to. Wong kuwi nek ora ngerti nilai uripe mesti salah. Mergo gak ngerti nilai akhirnya salah milih. Hidup ini pilihan. Ketika salah menentukan pilihan, soro sak teruse. Tak kei contoh, misalnya gak, tangan tengen sampean nyekel berlian, gede ini sak mini, regane kyo 10 miliar. Terus tangan ini kiwa sampean nyekeli suket sak tekem, paling regane yo 1000 rupiah. Nah terus karo tuk nono gone wedus, kira-kira ambek wedus yang dipilih berlian nopo suket? Suket napa berlian? Berlian napa suket? Dasar wedhus. Milih suket mergo wedhus gak ngerti nilai. Ngertine wetenge wareg. Sing penting nuruti weteng. Mangkane sing dipilih suket sing regane mok 1000 rupiah. Padahal umpama wedhus iki kok milih berlian, digawana pasar didol payu 10 miliar kuwi ditukokno suket oleh suket 10 provinsi. Mergo ora ngerti nilai mangkane milih suket sing diurusi wedhus mek nafsune weteng. Mulane wong urip sing diurusi kok mek nafsune weteng, wong kuwi padha karo para wedhus-wedhus sedaya ingkang kula hormati. Tak apa-apa wedhus e ayu-ayu. Bahkan ngapunten nggih. Orang hidup Kalau yang diurus hanya nafsu perut, maka harga orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa itu? Wong urip sing diurusi kok mek weteng. Regane wong kuwi luwih murah timbang apa sing metu kon jerone weteng. Apa? Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nek menungso ya dikei akal, ya dikei nafsu. Nah, akal lambek nafsune menungso iki ya apa-apa setiap saat bertempur dengan dahsyat. Njumbul gak ya wis. Lho kok ana wong sidhing akalnya mampu mengendalikan nafsunya, maka wong sidhing kuwi lebih hebat tinimbang malaikat. Nek ana wong sidhing akal iso ngendalekke nafsune, derajate luweh mulya timbang malaikat. Oh, malaikat apike pantes wong ora ana nafsu. Lah wong sidhing dikeki nafsu sing ya apa-apa ngajak elek terus, kok iso ngempet, iso sabar, iso nguasani. Hebat wong sidhing. Tapi nek ya ana to kok ora ana piye? Nek wong sidhing kok malah nafsune nguasai akal, akal kalah karo nafsune, wong ngono kuwi luwih bejat tinimbang kewan. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Niku setunggal. Nomor kalih, kula sampeyan dididik ikhlas, dididik mempunyai jiwa yang ikhlas. Jamaah sekalian, puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia. Ora ono sing ngerti, kejaba wong sing poso dhewe kalian Gusti. Gusti ibadah apa wae sak liyane poso niku iso diruwi wong. Bisa dilihat orang, bisa diketahui orang, iso dingerteni wong akeh. Pancen amal ketok. Jenengan salat kathah sing roh. Jenengan salat iso diroi wong kok, iso dingerteni wong, kathah sing ngertos. Pancene salat niku amal ketok. Oke kok jlungkar-jlungkir wae salat kae. Jenengan sedekah saged dingertosi tiyang. Bisa dilihat banyak orang, apalagi digawe seremonial, digawe acara, kathah sing ningali. Pancene amal ketok. Jenengan ngaji ngeten iki akeh sing ngro. Wong sepanduke ten pundi-pundi kok. Menarik mbane gambare sapa ngono. Panjenengan tindak umroh, tindak haji, wong sak desa do ngetutno. Akeh sing ngro iso dingerteni wong. Tapi lek panjenengan poso, ra ono sing roh. Ra ono sing ngerti kejaba panjenengan piyambak kalian Gusti. Mergo poso kuwi amal ora ketok. Mangkane wong sidhing rungokno. Ibadah apa ae niku ora iso, berpura-pura niku mboten saged. Pura-pura niku nek cara sidhing napa? Embo-embo. Ibadah apa ae ora iso embo-embo, mesti konangan. Ibadah kok embo-embo, mesti konangan. Jenengan misalnya pura-pura salat. Ora iso. Sholat kok embo-embo piye carane? Sing diwaca apa? Terus gerakannya piye? Masa nek takbiratul ihram jotos-jotos ngene. Terus nek rukuk kayang ngene. Mesti konangan. Panjenengan kok pura-pura sedekah, embo-embo sedekah. Mboten saged. Sing ditokno apa? Sing nampani sapa? Ora iso. Embo-embo maca Quran, mesti konangan. Mung sing diwaca dudu Quran, mok lagune ae mirip Quran. Konangan, konangan. Kuntul ya'ya tandur digurak mabur. Nang kuwi kuntul ya'ya tandur digurak mabur. Cuma lek nglagokno kaya wong maca Quran. Kuntul ya'ya tandur digurak mabur. Ya konangan kuwi dudu Quran. Lah wong Jawa kadang-kadang ya ke Arab-araban modele. Ana nganten anyar bengi-bengi ramet metu kok kamar. Niku di bahasa Arabno. Lamma ta'turun. Nang wong Tuban nanggone Arab kono. Ketok tulisan Alif Ya Sin Kaf Ra Ya Mim. Menunggu karo wong Tuban diwaca Alif Yasin Karim. Padahal sing bener es krim. Wong ibadah kok embo-embo, mesti konangan. Sampan embo-embo umroh, pura-pura haji, raisto. Lungomu ape nanti? Wong haji niku lungone kuduna Mekah. Lah sampean haji kok embo-embo, ape lungo nanti? Nondasen. Halo. Halo. Mboten saged, tapi nek pura-pura poso, embo-embo poso iso. Tak uruki ya carane, kae sing isore bajangan kae. Kae kan potongan kae. Ngene carane embo-embo poso iki. Sampean metu ka omah, terus lambe sampean usapi sampe garing. Nek perlu kei upil sate-sate. Lah terus mlaku lemes gak ya sempoyongan. Nek petuk wong nang idah itu terus terus kuwi macak poso. Sehingga ngenten maksud kula, ibadah napa mawon liyane poso niku iso dibiji wong. Bisa dinilai manusia kok iki ibadahe bener to ora. Iki ibadahe cocok to ora karo tuntunan agama. Iki ibadahe berkualitas apa ora? Iso dibiji, iso dinilai. Salat niku lho iso dibiji wong. Iki salate apik to elek, bener to salah, khusyuk to ora? Iso dinilai teko ndi? Ya teko pelafatane, teko gerakan-gerakane. Bapak kene salate jantok tenan. Apik nek salat. Kok ngerti? Rungokno iki nek maca lafate niate srek karo karoan fasayo. Usolli. Usolli. Us us us. Us usolli. Us usolli. Lek takbir medeni Allahu Akbar. Bacaannya luar biasa. Kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah wa kabir wa syu. Inni wajjahtu wajhiya lillahi alhamdulillah. Wa ain walat qut walat qut. Dan terus tenang anteng tumakninah suwi. Rukuk tok 2 jam setengah. Lho gambaran sholatnya apa? Yang kaya sholatnya elek, sholatnya cepet ram mikir pisan. Sholat yang ram mikir, cawabat Allahu Akbar. Entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Tangi cerekal yang ngono nih. Entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Tangi nih, entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Tangi meneh, entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Engkau nih salam, gobek-gobek ngono. Ya jelas elek tuh sholat model ngono kuwi. Iso dinilai yuk. Leh. Sedekah niku lho iso dibiji. Wong kuwi lho ahli sedekah, wong kuwi top sedekahe. Teko ndi? Ya sering mengadakan kegiatan sosial, sering mengadakan santunan anak yatim, kathah bantu fakir miskin. Nek ana masjid dibangun, sumbangane akeh dhewe. Ana pesantren dibangun, bantuane mengalir terus. Iso dinilai kok. Ngaji ngoten iki lho iso dinilai. Iki sing niate ngaji tenanan golek ridane Gusti Allah, to sing niate mek pengin roh Anwar Zahid langsung. Ada malah yang niatnya tuh pengin deket sama aku. Loh, ketara lek niate ngaji tenanan, merhatekno, mahami, dihayati niate diamalno. Lah kalau niatnya sekedar pengin deket sama Anwar Zahid, mulai mang lo metenteng lek ngingeti aku. Gak merhatekno tapi mbayangno. Lah nek mbayangno ngene kok, ndah niyo aku dadi bojone wong kuwi kan. Sampeyan seneng, aku senep. Berkah bagi kamu, musibah bagi aku. Nek. Pijak dinilai kok wong haji niku lho saged dinilai. Ki hajine keterima to ora? Hajine mabrur to ora? Iso dinilai dari mana? Dari perubahan sikap dan perilaku antarane sak derenge haji kalih sak badane haji ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tandane haji keterima, tandane hajine mabrur. Biyen sak urunge haji iki mau wedi berhaji tambah nemen lo mane biyen saurunge haji ki medit sugih apa-apa duwe tapi yang dikekep dhewe tanggane ra dikeceri balas dirasakno dhewe dikekep dhewe masyaallah saking medite entute lo diadai botol aja sampe tanggane mambu wong teleke wis metu digoreng neh. Berhaji terus dadi loman, awean, nyumbangan. Ku tandane kajine keterima, tandane mabrur. Biyen mau wedi, nek slametan lho nggih berkat tipis. Cewilik nang gepeng. Segone trimo 20-an. Nanti kaya adu apa? Mikire teng sak jumput. Ambek ndok pitik lho disigar dadi papat. Saking medite. Nah, berhaji terus loman. Selamatan nggih berkat geden-gedenan, adae langsung drum. Dadi wong kondangan iki mulih nggo berkat digelundung-gelundung nang ngene. Katrima. Biyen saurunge haji niku ra tau salat jamaah nang masjid. Mbok omaher karo masjid lho ra tau jamaah. Bareng bar haji 5 waktu diusahakno jamaah terus. Ngoten niku tandane katrima, tandane mabrur. Biyen saurunge haji sombong ora kaprah. Engkek wangkuh ambek tangga lho pura-pura gak kenal mentang-mentang sugih. Mun ditakoki apik-apik ngono ku ya ora jawab kok. Saking pundi, Mbak? Ngono ku tambah melengos. Gak level. Mlaku lho ora bancik lemah, pancen sundel bolong. Menunggu sing takok dipameri gelang nyatane asale lembeane biasa ya malah diduwak-dawakno krimping krimping krimping eneng sing ngono kuwi eneng aku ngerti kok pokoke wonge kudunge coklat wonge ya melok guyu bar haji terus sumeh sareh ajer serawung nyedulur membaur gerapyak semanak apian karo tangga karo kanca. Tandane ketrima ngono kuwi. Ana meneh conto wong wedok biyen saurunge haji ki nek mbek bojone wanine ra karuan. Nyelatunan, ngomengan. Sing lanang iki diomengi ya apa-apa. Ora salah bener nek diomengi. Bareng bar dijak haji malah nurut, tunduk patuh neriman. Ki tandane wong wedok hajine ketrima. Mabrur. Ngapunten mumpung eling saiki. Temriki wonten apa mboten wong wedok sing wani karo bojone? Kono malah jawab rata. Bu sepurane Bu. Bojo sampean ya wong lanang ora usah diwaneni. Ora usah mbok waneni luwes kalah. Apa maneh mbok waneni tambah cepet mati. Wong lanang e mbok dadi apa ae model apa ae kalah karo bojone. Kula niku gadah kanca, titel S2 Timur Tengah. MA keren toh nek LC niku S1 niki S2 di belakang nama itu tertera titel MA keren ngono-ngoku nomah disentak bojone iso medun kaya cah MI padahal MA kenek bojo iso dadi MI toh ada profesor doktor dadi rektor universitas terkenal nyengit killer niku jahat kapan tekono kampus si mahasiswa-mahasiswi ngempet ambekan kabeh dia dihem tok kabeh ngempet ambekan saking wedine lha ngono ku pas bodong ya pas riyoyo pembantune kan pulang kampung nomahe ra ono pembantu terus koncone namu digawekno teh ambek bojone bareng tahe dadi dikon nyuguhno nggae talam ngono ora tau gemeter bu ngejer kocek kutah bojone ngomeng ngene iki sing ati-ati ngene gawene angel dikutahno ora pantes jugono tamu rusak ngene lho profesor disentak bojo iso kaya ora tamat SD lho lho lho mbok kapolsek gagahe kaya ngono kuwi. nomah disentak bojone karo urip matane tok. Niku dulur kula niku Bu, ket mulai mbiyen sak ten Polres Lamongan tau dadi Kapolsek Solopuro, ini dulur kula niku, makane aku wani nggo jloki. Tur maneh pangkate ya dhuwur aku. Halo. Halo. Wong lanang lho wis to karo bojone kalah termasuk kiai. Wong kiai niku ketok alim, ketok pinter, pengalaman, wawasane luas. Nek ngaji penak keterangane mampu membius ribuan jamaah, apalagi ceramah di panggung menggelegar cetar membahana, dalile neritik jluntrung pawenak. Ngono kuwi nek pas nonjoba. Nomah disentak bojone ilang kiyaine karek gobloke. Sira iso dalil blas wis. Mulane mbok kiai jaduk kaya apa ora ngarah iso nuturi bojone dhewe. Pomane sampe dalili. Kula pesen ten jenengan nggih. Menawa jenengan ngerti to krungu informasi ana kiai sing iso nuturi bojone dhewe sampe dalili, tolong kula jenengan kabari. Aku tak meguru nang ngene kiai kuwi. Ngono kuwi piye carane? Anggite sampean nek wis dadi bojone kiai terus wong wedok kuwi dadi wong wedok salehau. Wah. Terus nek mlaku bungkuk-bungkuk nang ngarepe bojone nek ngomong basane nglamit menawi panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika ngono epret. Iki lho ngalami langsung. Kadang yo ngalang-alangi. Nek wis kadung kadang-kadang. Ya ngono kuwi wong lanang njaluk menange dhewe njaluk bendere dhewe nek kono bener terus nek aku salah aku anggen duwe pendapat ora tau dienggo tapi lek pendapat aku ngono kudu dienggo ya mestine apa-apa kaya rundingan musyawarah mosok pendapat wong wedok kok elek terus yah mono yah min aku wis ngalah terus sampean ora ngrasakno dadi wong wedok urusane ra karo karuan ngene iki ngurusi omah ngurusi anak ra karo karuan lha terus urung sing masak jajal bocah-bocah sakmene akeh sapa sing mikirno nek gak aku kabeh sing ngatur sapa nek gak aku kabeh sampean ngerti apa ngono kuwi terus misale karo kiyaine dituturi dinasihati ngene he taman ki bojoku. Wong wedok ora oleh ngomong suarane luwih banter ngalahno wong lanang. Ngono ku dilaknat kabeh malaikat. Apa maneh sampe ngelarakno atine bojo. Gusti Allah ora ngarah rida. Lah nek ora diridani Gusti Allah lara uripmu. Kanjeng Nabi kan wis dawuh, langsung dibantah. Ra usah nabi-nabinan, nabi-nabi apa? Kan Nabi Anwar Zahid kuwi. Nek wis ngono gak karek kluyur. Mbah wong itu mengandung apa? Makanya Bapak, kita sama-sama laki-laki Pak, kita harus fair. Dalam banyak hal, wong lanang kalah karo wong itu. Apa maneh urusan anak? Es, wong lanang ra ono apa-apane. Masalah anak wong lanang mau penanam modal tok. Pancene beda, nek wis duwe anak wong lanang mbek wong wedok beda. Wong wedok kuwi nek wis duwe anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Mulane wong wedok luweh mentingno anake timbang bojone. Lah nek wong lanang beda. Wong lanang nek duwe anak, lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Mulane wong lanang ra patek ngurusi anak, senengane eker-eker buane. Ora ngandel. Dadi lanang wong wedok ditinggal mati bojone ya, terus duwe anak-anak cilik-cilik telu. Sing dipikirno apa? Anak rumah tanah gede no anak minter no anak ini wong wedok ayo saya wong lanang ditinggal mati bojone terus duwe anak cilik-cilik papat sing dipikir no apa no. Wong lanang ini mau menanam saham tok bareng ngono wis ra ngurusi kabeh wong wedok jajal diurut sing meteng wong wedok 9 bulan lebih mendeh-mendeh abot kuwi tambah suwe tambah gede nang ra kenek diselehno. Dapak kena diselen, no, wayah masak seleh no, kena bermasak balik no centel no neh. Rangken neh. Umbah-umbah seleh no, berumbah-umbah centel no neh. Rangken neh tambah suwe, tambah gede, tambah abot. Lepas ngono kuwi, gue melumah sesek, gue mering ampek, gue mengkurep remek. Melaku, raiso jejek sampai ndegar-ndegar ngene nek melaku. Neng sangang ulan lebih, jajal wong lanang kwe, neng latihan meteng-metengan kwe. Kwe nyilek terbang iki lho, talek no wetengmu. Wes nanti-nanti aja coplok kowe wah apa-apa aja coplok kuat pirang jam. Kalah-kalah. Terus nglairno, nglairno niku larane masyaallah Pak. 1000 loro ngelumpuk dadi siji. Kaya kulit dikelontok teko daging warasan. Air mata, keringat, darah campur jadi satu. Sakit tiada terperi. Kuat wong wedok. Nek wong lanang sunat mek ngono larane ra wani baleni neh kok. Lah wong wedok nglairno sing kaya ngono larane wani bolak-balik kok. Kuwi lawarane ra karuan lho, Pak. Yo. Kula nggih dereng nate nglairno, Bu. Tapi kan roh ukurane nek kuwi lara. Jajal pikir ora lara piye. Mlebune muk 4 gram bareng metu dadi 4 kilo ngono kuwi. Larane pol kok. Lah niki tok omah ana sing naker ketok iki engko. Begitu lahir sing ngerumat wong wedok kabeh mulai mengemii mementili itu lho. Wis tau sak karepku sing ceramah aku kok. Wong wedok. Nah itu tok haulaini kamilaini 2 tahun sempurna iso telaten iso sabar wong wedok. Wong lanang ra iso wong ra metu. Ambo senajan disedot nganggo desel ra ngarah metu. Wene ra ngandel kethok maneng kop ngono kok kok kok. Ya mau abang ngono tok kok. Dua tahun lebih sayang. Halo. Wes ampun cilik ati Bu, ngemiki niku ganjarane masyaallah bikul limas syatin mi atau hasanatin. Sak sesepan lho Bu, ganjarane 100. Karek ngepingno sampean. Nyusuni nu crut oleh 100 sampe. Crut crut 200 ganjaran. Crut crut crut crut crut 500 ganjaran. Crut crut crut crut crut crut crut 700. Nah kene anak sampai kuliah ora disapeh. Lagi jenenge wong wedok stres ya ngono kuwi. Wong lanang roh apa masalah anak e? Roh apa wae? Pemane lek anake pas lara kae. Coba sing ngerumat gak wong wedok ape? Anak cilik nang lara wong wedok. Wong wedoke mbak no ngene-ngene dapurane ya. Ternyata kuat. Gendong anake mulai isuk sampai tengah wengi kuat. Nang anake nangis ngono iso dipuk-ipuk, dihibur, ditimang-timang, cep-cep-cep-cep sayang. Anake mama cakit. Anake mama cakit. Anak ganteng padahal anake korengen. Anak ganteng. Anak mama cakit mbek ngene-ngene. Ayo jajal wong lanang, anake loro kon gendong 15 menit sempal pundake. Mbakno gagah-gagah ngono. Pemene anak pas digendong nang rewel, nangis. Bapak iso muring-muring nangis terus tak banting pisane. Nah prinsipe mati gawe neh ngono. Ngono kuwi wong lanang. Mulane aku kedek biyen ora tau tertarik ambek wong lanang. Jadi wis to, luwe hebat wong wedok timbang wong lanang. Sampai urusan apa wae, apik eleke keluarga wis sing nentokno wong wedok dudu wong lanang. Kapan wong wedok apik, keluarga kuwi apik. Kapan wong wedok nakal, keluarga kuwi rusak. Wis to, desa yang ngono, apik eleke desa sing nentokno dudu wong lanang. Wong wedok, kapan wong wedok apik-apik, desa kuwi apik. Wong wedok nakal-nakal, desa kuwi rusak. Negara ukurane ngono kok jare Kanjeng Nabi. Kapan wong wedoke apik-apik, negarane apik. Wong wedoke kok nakal-nakal, negarane rusak. Mulane sampai An-Nisa Imadul Bilad, wanita adalah tiang negara. Lah nek laki-laki kan cuma tiang jaler. Nah, kuwi delok sing ibu-ibu sapa? Wong lanang ta wong wedoke? Soteng, soteng, soteng. Lagek bertagai contoh langsung dipraktekno. Nah, kita nang ngadek rasa hisen kok. Mosok wong lanang iso kan ngene. Halo, dilanjut. Wong kene kok ayu-ayu ya tibae. Gak nyongko aku lek mbancar. Mulane Kapolsek kerasan no kene. Dadi Bu, mulane rungokno to, urusan nopo wae dicekel wong lanang karo dicekel wong wedok luweh urip nek dicekel wong, luweh urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati ngono ya, ngono kuwi dicekel wong wedok urip. Mbok kok ngono. Dadi wong wedok iki terbukti iso nguripno barang sing mati. Mulane omongane ya gawanya. Allah ngono kok mati. Kene tak cekelis delok engko lak urip. Organisasi kuwi lho. Kowe pikiran nem apa to, Jan? PKK kuwi urip mergo sing nyekel wong dajal PKK kok nyekel wong lanang. Buyar Posyandu, sapa sing nyekel? Lah iya, Posyandu kon nyekel Kapolsek njajal. Kobong kok. Wes-wes, ngomong apa menunggu? Maksudnya tandane wong wedok sing apik niku Bu, nurut taat patuh karo garwane. Ngono kuwi dikongkon njaluk ngapura wayah riyoyo kuwi ora gelem kok wong wedok. Isin. Aku tau krungu dhewe ku ping kono. Omong-omong ambek kancane, aku ora njaluk sepura pakane. Nang bojo aku ora njaluk sepura pakane. Lha kene apa? Isin. Mentok njaluk sepura yang anggere gelem sungkem, ra ngarah gelem sungkem. Ambek liwat ngene. Sepurane. Neneng wong iku dungan ireng kok. Liwat ngene ambek ngomong bojone, sepurane. Padahal umpama sampean nang gelem ngalah ibu. Bojomu pas lungguh nang kursi, sampean nang demek nang ngisore. Wes nang deprok nang ngisore simpuh. Nang candaken tangane cek cucupi wolak-walik. Sampean nang ngomong sing genah. Pak. Aku salah wase dadi bojo sampean no, Pak. Akeh salahku, Pak. Aku rong iso nyenengno sampean. Sepurane, Pak, yo. Sampean sing sabar duwe bojo aku. Aku akeh salah ning sampean. Bojomu rang arah kuat. Kowe lagi ngono bojomu langsung hop hop dek hop. Hop. Aku ra kuat, Dek. Ra kuat ambune ababmu. Seminggu rasikatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong wedok sing apik ngono Bu. Niku. Dadi maksud kula niku wong haji niku saged dinilai. Hajine ketrima apa ora iso dinilai. Lah nek kae hajine wis gak ketrima kae, ora trima mardut kaji begedut. Ora ana perubahan, malah nemen. Kaji tomat. Nakono tobat bareng mulih. Nakono tobat bareng mulih. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Heeh. Lho memang ngoten nak jamaah haji ki rata-rata yang ngono kuwi. Lek nang kono semangate ra karuan. Mergo rata-rata duwe haji-haji jenenge haji mumpung. Mumpung no tanah suci. Sing mempeng nek ibadah rong karuan iso rene neh. Kathek kono ki tanah suci. Dadi yo pantes nek ibadahe semangat. Salat subuh lho. Jamaah jam 4:30 menunggu setengah telus sudah mangkat hotelnya waduh melaku menunggu yuk yuk rasa-rasan semangat enteng tanah suci yuk sholat jumatan nih lah bapak-bapak jam rolas awan menunggu yuk jam songol sudah budal waduh melaku yuk enteng semangat tanah suci yuk maca Quran yang getu apa-apa getu yang tanah suci bareng mulai nang Indonesia nang Tuban kembali ke tanah air kumat omahe ambek masjid lho jarake mek 20 meter ngono iku krungu azan Allahu akbar Allahu akbar ora penak ya ora laris omonganmu kadek dilokno penak suarane jare menunggu yora mangkat tok. Apa mana azan subuh? As-salatu khairum minan naum. Malah kelon. Mergo tanah air. Lah tanah air kan bletokan. Mun tanah campur air. Embo. Dilanjut mboten. Setunggal. Dadi nek salat iso dinilai. Apik to ora salate? Ngaji iso dinilai, bener to ora? Sedekah iso dinilai. Ahli sedekah to ora? Haji niku iso dinilai, keterima apa ora? Tapi nek poso ra iso dinilai menungso. Piye sampean apa nilai wong poso? wah mbake kae le top posone, hebat posone, ahli posone. Kok ora kowe ndelok kae wonge kuru. Apa iya wong kuru ahli poso? Ya nek kurune perkara poso, lah nek kurune mergo cacingan. Wong kuwi busung lapar. Mbake kae top posone, delok mlakune mering-mering. Pancene tengkengen kok. Sing iso nilai namung Gusti. Lho ora nyaut. Telat. Sing iso nilai namung Gusti. Lane ten kene hadis qudsi niku Gusti Allah lek dawuh asyaumuli wa ana ajzi bihi. Poso iku wekku krana aku, aku sing bales. Saking amal rahasia. Lho. Dadi artine apa wae ayo usaha sing ikhlas. Ngoten Bu nggih? Mbah ra nyaut tok. Ngomong sing ikhlas, obah sak obah sing ikhlas, sak polah tingkahe sing ikhlas, ngaji ngene iki sing ikhlas, berpakaian busana muslimah nutup aurat sing ikhlas. Dadi iso sak teruse, ora kok pengajian tok kudungan bareng ning omah bloder kewer-kewer. Pamer udel. Kotang taline pedhot sak sisih bareng yo sik dienggo. Nek ape pengajian masyaallah. Duran iki ngisorane kudu ngene. Kudunge kudu iki setelane. Masya Allah. Nek milih klambi tok. Wis luluran, pakai mangir, pakai lotion, wedake rangkep papat, lambene dicet, alise diaspal, pipi kiwa tengen dipasang lampu, untune dipageri. Kuwi mbah rai, mbah perumahan. Terus matane ditemplai kepeting. Nganggo kudung ya ora cukup 15 menit ngadep nang ngarepe kaca iki jerone piye ya kudung iki ikete wi lho dike piye apa sret kenceng ngene apa sigar tengah ngene apa mering iwa apa mering nengen nek mering iwa kudu rontok menceng ngene disogrok mendhuwur ditaleni set nah bar kuwi kudunge sing ngombo ditutupno sirahe nang ngarepe kaca tangane sing kiwa nyekeli nang isore janggut ngono ku cangkeme nyokot dom bundel. Ambek ngomong yo ora kelolote wong wedok. Aku aja tinggal ya enteni delok engkas karek kudungan kok. Apa ra budal yo eman wong sing ceramahan Warzahe tok. Bar ngono ku wis bar urung. Wis pokoke dicoblesek terus dilipat nang dhuwur sak itik terus kaya jarum pentul. Cus ngono. Ngono ku nang ngarepe kata sik ngene. Terus sampe menceng satik-satik kok. Bar ngono kok ngiringan tengen. Ganti ngiringan kiwon. Harus tampil secantik mungkin kan mau ketemu sama idola ada orang aku mbok tunggu niket bar maghrib ngono kok anggite aku ora ngerti tapi bar maghrib budal disi pokoke aku kudu mbok ngarep pokoke ya wes terus kula sampean dididik jujur kula sampe nggih kula ngertos nggih tak terus no, tapi tulung nggih nyuwun tulung sing rumangsa ora melok nyangoni rasa cerewet urun piro wae ra urun kaken cangkem meneng ginyo meneng pangkatmu apa ra dadi apa sing kapolsek iki lo meneng soalnya sadar ra melok urun ngene terus kalau sampean dididik kon dadi wong sing jujur dididik kon dadi wong sing jujur. Winginane Ramadan kae awan-awan, taman pas poso, salat duhur. Sak derenge salat lak wudu riyen, nggih mboten? Lah, wudu niku ana sunah-sunahe, diantarane membasuh telapak tangan, terus kemu, banyu dilebokno cangkem dilepeh neh ngono kuwi lho jenenge apa? Kemu nggih. Sapa ngomong berkumur? Engkek ame. Tapi iya sih wong sidhing lali aku kan komunikasinya udah pakai bahasa Indonesia semua orang sini. Ya sorry aku lupa. Wong ibu-ibu sidhing niku nek isuk-isuk nganter anak ke sekolah nang TK ngono ku lho, pagi udah nganter ke sekolahan, begitu anak masuk kelas kan diomongin gini, "Udah sayang masuk kelas dulu ya, nanti mama jemput. Sekarang mama mau tandur dulu." Nanti yang jemput mama kok sayang, papamu enggak akan bisa jemput karena papamu lagi ndaut. Daud di sawahnya Lekmin. Sidhing. Atik berkumur. Engkek. Kemu. Misale sampean pas kemu banyu ping telu, terus salah siji ana sing sampean korupsi, leket. Banyune lo dilek, polisi ora ngerti lek sampean korupsi banyu. Hansip ya ora roh, tangga-tangga sampean ra ana sing ngerti, wong sing nang pinggir sampean plek iki ora roh. Tapi kena apa gak sampean lakoni? Mergo sampean jujur, aku ki poso. Najan raining sing roh, najan raining sing ngerti, ora wani melanggar. Sadar, yakin diawasi Gusti. Alangkah indahnya kalau sifat ini kita aplikasikan dan kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kapanpun, dimanapun, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita selalu menyadari keberadaan Allah sangat dekat dalam kehidupan kita. Arep nakal ora wani, arep maksiat ora ngira sida, ape dosa ora ngira wani. Wong rumangsa diawasi Gusti Allah kok. Lah wong sithik ora ngono modele. Gusti Allah diintimidasi kok. Lho. Nglakoni elek konangan Gusti Allah lho ora wedi blas. Tapi lek konangan tangga, wedine ra karuan. Kuat ire ra karuan. Dilokno. Aja ngrasani aja fitnah. Gusti Allah roh lho ya. Roh ya wis. Gusti Allah roh ya ora tau geger kok. Yang marai rame cangkeme tangga kuwi. Dadi wong kene iki modele luweh wedi tangga timbang Gusti. Luweh wedi dirasani tangga timbang dosa. Ini mental kita yang harus kita rubah. Ngapunten. Memang mental kita begitu, lebih takut kepada atasan daripada kepada Tuhan. Dadi karyawan, dadi pegawai, luweh wedi nang bose timbang nang pangerane. Kene apa nggih? Dadi polisi lho, lebih takut sama komandan daripada sama Tuhan. Ngaku gak ngaku ngono. Kapolsek ditimbali Kapolres, dipanggil Kapolres. Kapolsek Bancar menghadap. Siap, Madam. Sak detik rawani telat. Jajal sing nimbali Gusti Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Malah melayu no warung kok. Luweh wedi komandan timbang pangeran. Ngono lho. Ini mental kita yang harus kita benahi. Sing ngomong dhewe yang ngono kok. Jajal sampean misalnya bar panen ra karuan dadi terus dipeme gabah sak latar mendung tibae pas azan duhur hayya 'alash shalah lho kok udan ayo kowe mlayu nang masjid to ngentasi gabah kuwi jenenge ora Allahu Akbar tapi gab Bahu Akbar yang menunggu. Selanjutnya ini perlu saya tekankan hikmah yang lain yang bisa kita petik terkait hakul adami, terkait silaturahim adalah tentang persamaan, persatuan dan kesatuan. Ini penting setelah hiruk pikuk perpolitikan yang lumayan anget bahkan menjurus panas. Hati-hati nggih, sakniki luwe akeh tukang kompor timbangane tukang lem. Akeh sing tukang ngobong-ngobongi, tukang manas-manasi, timbangannya perekat yang mempererat persatuan. Maka saatnya kita merapatkan saf, meluruskan barisan, merajut kebersamaan dan membangun persaudaraan. Setuju? Mungkin wingin aneh gara-gara beda warna kaos, karo tonggo, karo konco, karo dulur gak takoan. Gara-gara beda pilihan calon presiden, rondok gak patek rukun, mungkin. Tapi duren-duren, roti-roti, sing bien-bien saiki, yang lalu biarlah beda calon presiden gak nane kaya ya wis ben tong wis bar kok saiki wis diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi wajib hukumnya bagi kita untuk menerima dan mematuhi karena itu bagian dari kewajiban taat kepada ulil amri paham nggih tolong kalau ada yang memprovokasi aja-aja obong-obong ngajak geger ngajak ribut jenengan ra usah melok-melok apa jenengan pengin negara ini jadi keruh. Apa jenengan pengen negara kita ini terus dadi koyok negara-negara Islam sebagian di Timur Tengah sing ribut perang saudara kacau kisruh gak karu-karuan ngono kae sesama muslim saling membunuh ngono kae iki asline tugase Kapolsek lho asli iki mangkane ngene iki ya kudu nambahi kok asli tugase jenengan dan wis tak sampekno ngene iki ya dari masjid kita juga dapat pelajaran tentang kesetaraan, kebersamaan, persatuan. Ngapunten ngapunten. Wong sing mara ning masjid niku lho, omahe teko ndi-ndi, ana sing teko kulon, teko etan, teko lor, teko kidul, teko pojokan, semua datang ke tempat yang sama. Jawaban, semua datang ke tempat yang dengan tujuan yang, dengan niat yang, menghadap Tuhan yang, menyembah Tuhan yang, menghadap arah yang, melakukan ibadah yang, melakukan gerakan-gerakan yang, dengan bacaan-bacaan yang. Makanya dari manapun asal kita, mau Jawa, mau Sumatera, mau Kalimantan, mau Sulawesi, mau Papua, mau Maluku, mau Ambon, kita semua sama bangsa Indo. Paham? Apapun sukunya, apapun agamanya, kita diikat sebagai warga negara Kesatuan Republik Indo. Secara akidah, kita diikat dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara warga negara sebagai bangsa, kita diikat untuk berbhinneka tunggal. Dengan dasar negara panca, kita punya komitmen bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Paham? Paham? Makanya tolong, najan beda tetap rukun. Apa mana ini? Kula sama ini sebelenger pil. Mulai pil kades, pilek, pil kada, pil pres. Mengkakean pilnya akhirnya kopla. Beliur kabe. Pangapunten, najan beda ayo tetap rukun. Kun kal yadain, walata kun kal udunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Dijawab, tangannya jenengan loro, leres. Banteri tangannya jenengan loro, leres. Beda napa podo? Gak iso podo ini tanganmu kiwa karo ngono to piye? Rupane ayu oon. Nyoto-nyoto beda wong kiwa karo tengen kok iso. Najan beda. Tangannya jenengan loro niku. Najan beda, tangane jenengan loro niku rukun. Bukti tangan kiwa gatel, tangan tengen rasa dikongkon, rasa diceluk, rasa diundang moro kowe gatel tapi kene tak kukurno. Ora eneng tangan kiwa gatel kok sing tangan tengen ra ngurusi, cuek. Gatel-gatelmu urusan dudu urusanku, kukur-kukuren dhewe. Ra eneng menunggu engko nalikane tangan tengen sing gatel, tangan kiwa rasa dikongkon, rasa diceluk, rasa diundang, ya teko kok gatel ta? Ini tak kukurno. Dene kok gatel karo kukur-kukuran. Padahal beda tapi rukun. Maknane apa? Nek ana kancamu, dulurmu, tanggamu lara, kesusahan, kena musibah, tilii, sambangi, rasa takok partaine apa? Berasa takon milih calon kepala desa sopo, mosok gara-gara beda pilihan kepala desa terus gak rukun. Wonten apa mboten? Dek ngatung sedelok. Kowe mbok belani peteng dengan rakaruan dukung calon kepala desa. Begitu sing mbok dukung dadi, kowe oleh apa? Kowe didadekno apa? Hah? Kowe nek tandur bar pilkades yo pancet balik. Sing penggaweane ngedos kowe bar pilihan lurah yo pancet. Kowe dikai ganjarane, dikai bengkoke. Blidu itok kowe. Dek 100.000 mbok ewangi peteng dengan kaya wong penting-pentinga. Bento kowe jeneng. Hoi. Ayo kaya tangan iki. Tangan kiwa mbek tangan tengen itu tugasnya beda tapi rukun. Halo. Mbok ra dirungokno kok. Tambung, terus mboten? Tangan kiwa ambek tengen kuwi tugase beda tapi rukun. Halo. Tangan tengen bagian sing apik-apik. Ngapunten. Tanda tangan, tangan. Banter tanda tangan, tangan. Manggakno tamu, tangan. Salaman, tangan. Dada nganggo tangan. Cium jauh nganggo tangan. Tangan tengen. Sing bales kok tuwek ngono. Maksudku ngarepe kuwi kok. Lah kok mburine sing ngene. Kowe mek apa tambah melok-melok. Salah sasaran, Bro, Bro. Nampani dhuwit tangan. Lu ngono ku tangan kiwa ora tau ngomeng, ora tau murang-muring, ora tau ngamuk, ora tau demo, ora tau protes, yo ora iri. mergo tangan kiwa sadar pancen aku seksi kebersihan no. Tugasku kan bagian belakang lo tangan tengen sayang ambek tangan kiwa diomongi wah kiwa rasa sedih ya pancen aku sing bagian nampani duit tapi engko nek tak tukokno jam sing nganggo kowe lho kowe sing nganggo kowe aku sing nuku jam kowe sing nganggo iki lho kowe sing nganggo lho apa pamer pantes wong apik wek regane larang ki apik lho wek em kuwi kodanan mati ngono kuwi plastik jemberen piye-piye kok dilokno jere tangan tengen wo kiwo aja sedih ya aku sing bakal nampani duit engko nek tak tukono ali-ali tak tukono cincin sing nganggo kowe lho apik kok wek asli murni wm sepuan ngono iki saiki wis luntur mbok pamer gek riyo to tapok konangan kae mencalon mbak orang ngekei tambah wong ngene iki ya dikei fans. Mudah-mudahan fans aku yang ngasih lagi ngeliat. Makasih. Boten-boten angsal bu, niki diparingi kali fans, paringi penggemar hadiah kan ngagem, tangguh terus, oleh. Wes. Ngene iki no YouTube no wong langsung seneng. Makasih. Dipakai terus. Kowe tau ngekeki apa nang kono? Paling kok ini oleh gereh. Pon, pon zaman rengono, zaman rengono. Hui, nek melaku yang ngono, pengertian, lembean ni lo lembean. Kapan seng tengen maju, seng kiwa, oh kowe maju toh, aku tak mundur. Kok gantian seng kiwa maju, tengen yo sadar, eh kowe saiki maju, aku seng mundur. Maju karo bareng, dadi vampir. Padahal iki, masya Allah, halo. Wala takun kal udunen aja kaya kuping loro. Piye maksude? Kuping loro ki erek tapi ra tau petukan. Ayo kupinge sapa sing tau petukan kiwa karo tengen? Kuping wedhus minggu gobek. Lho karo dulur karo tangga erek ora tau nyapa. Ora ana komunikasi, ra nyambung blas kuping kuwi. Enten mboten om erek karo dulur karo tangga nang ratakokan ngono kuwi. Ya kuwi wonge sing jawab kuwi wonge. Ajur ya wis kok. Nyatane yo ngono tenan kok. Lah kuping itu sifate modele ra urus. Dajal kuping tengen gatel sing kiwa ora ngurusi, mbok kowe cureken ra ngurusi aku. Lah kiwa gatel sing tengen yo ora ngurusi. Tur sifate iri. Nek tengen dinggoni anteng, kiwa yang jaluk, aku yang jaluk kok, wong kono duwe anteng kok, aku yang jaluk kok, ngono. Modele kudu padha, jajal sing tengen bunder sing kiwa kotak. Bento. Ukurane kudu padha, tengen gede sing kiwa gede, jajal tengen gede kiwa cilik, gendeng. Sifate ngono, mulane aja kaya kuping loro. Rungono. Tangan iki drijine 5. Nggih? Nek normal. Padha napa beda? Mbah ra nyaot tok. Drijine tangan lima niki padha napa beda? Ukurane lo beda, dhuwur ndeke, dhuwur apa? Dhuwur ndeke beda, gedhe cilike beda. Jenenge lo beda-beda, namanya aja beda-beda. Pertama. Ya, jempol ini namanya jari jempol bol bol. Apa kata jari jempol anak sekolah tidak boleh ngompol pol pol. Tak menengok. Ini jari jempol, ini telunjuk. Ini enggak ada namanya, makanya disebut jari tengah. Mergo manggone no tengah. Ini jari manis, ini kelingking. Halo. Nah, wes nek wong ciding ngaran iki jempolan. Iki penuduh, iki penunggul. Iki manis, iki jentik. Iki filosofi, simbol, isyarat. Jempol niki penguasa. Pemimpin, jabat yang punya kekuasaan. Penguasa, pemimpin, pejabat kudu jempol. Kapan pemimpinnya jempol, rakyat sing dipimpin ya jempol. Ekonomi jempol, pendidikan jempol, kesehatan jempol, sejahtera nek pemimpinnya jempol. Nek pemimpinnya ngene, rakyatnya yang jomplang. Iki sing duwe kekuasaan. Iki tukang nyuding, tukang didingi nek jere wong Bancar. Dari telunjuk tukang didingi. Sopo iki? Orang-orang berduit. Wong sugih iki. Pengusaha, penanam saham, pokoke wong sugih. Rungokno. Urusan nopo ae? Kapan sing didingi wong berduit? Beres. Nggih mboten? Eh masjid kae nek dibangun, wong sugih sing diding dadi-dadi eh sekolahan kae, dadi-dadi eh dalan kae, dadi-dadi. Tapi nek sing diding model ngono-ngono kuwi ngantek puklek drijine. Kapan wong berduit rapat ini ambok ketua, sekretaris, bendahara, penasehat, pembina kalah kabeh karo sing berduit. Kapan sing berduit ngomong liyane cep kelekep. Nggih mboten? Nggih. Nah, sing tengah iki gede dhewe dhuwur dhewe. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia netral di tengah-tengah milik semuanya. Sopo iki? TNI Polri. Harus netral, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Maka TNI Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Gede dhewe duwe senjata menangan iki. Lek nanggone desa ngene iki sapa? Ustaz, guru ngaji, guru TPQ, guru diniyah, kiai langgar, kiai masjid. Niki kudu netral. Gede soalnya pengaruhe. Nanggone umat, nanggone masyarakat, ngemong masyarakat kudu nang tengah-tengah. Mulane kiai, ustaz, kiai langgar, kiai masjid, lek ana pilihan kepala desa, ora usah ngetok-ngetok nombolo kepada salah satu calon. Soalnya kiai ustadz ini milik umat. Mweo kiai botoh. Ya nek sing didukung dadi, bareng sing didukung ra dadi. Ana selamatan ra diundang, nyonyor kowe. Wong dalane pangan ya kok selamatan kuwi kok. Kudu netral lho. Iki mergo kuat kiai, ustadz, TNI, Polri kuat. Mulane ora leh didu. Eneng bocah dolanan sut gawe lan nganggo sut jegleng. Ora oleh iki menangan kok iki bledek. Netral, ngamanis iki pemuda. Harapan bangsa pemuda, harapan negara, harapan agama pemuda kudu kaderisasi dan regenerasi. Nah sing cilik dhewe iki jentik wong wedok, cilik tapi mentes. Yo. Aja diremehno lho jentiki najan cilik. Kadang ana urusan sing driji papat yo ora iso ngrampungke gawe. Gak iso mberesi, sing iso mberesi jentik. Contoh silit pitik. Iki wayangan doktoran, sing nyogrok jentik, srek kutik kutik kutik kutik. Wah nyantol iki ape metu iki ndoke. Anek sing mlebu kok jempol, silit pitik dobol. Driji papat gede-gede ra iso ngatasi, sing ngatasi lo jentik termasuk departemen perupilan. Bapak ngapunten aja ngremehno jentik iki wong wedok cilik tapi mentes. Jentik senajan cilik, dajal du ambek jempolan sing gedhe. Sujegleng, menang jempolan ta menang jentik? Jempol iki nek kadung kenek jentik. Oek. Maka di mana-mana jempol iki kalahe karo jentik. Kekuasaan di mana-mana kalahnya karo jentik, terutama jentik-jentik kudungan. Hati-hati nggih sing gadah jempol-jempol niki. Sopo sing ojo-ojoki Nabi Adam? Wis enak-enak manggon swarga lho. Terus melanggar, memetik dan memakan buah terlarang, akhirnya diusir dari surga. Sing ojo-ojoki Nabi Adam sapa? Jen. Sing banter jen. Hebat e jentik. Hati-hati pol jempol. Kalahmu karo jen. Nah, tapi jentik ya aja endel mentel. Aja engkek kemenyek walaupun mingis-mingis kinyis-kinyis kaya apa wae jentik akan tunduk bertekuk lutut dan takluk karo sing berduit. Ayo ditu sujegleng. Menang di jentik ilek kena sing berduit. Maknane sing iso nundukno jentik kuwi berduit. Artine wong lanang-lanang kowe iki nek ra patek gablek duwe cita-citamu rasa dhuwur-dhuwur ya aja golek wong wedok sing ayu minyis-minyis kinyis-kinyis golek sing purut-purut ae. Maka di mana-mana wong lanang nek berduit bojone ayu, pejabat, wong sugih, kiai, kadang ramuk siji. Halo, Halo. Alah ngaku. Nah iki ilmu ya bapak-bapak. Lek jentik iki tepak ngambul, Pak. Tepak gondok, serengen. Kan mlakune ketara to Pak wong wedok serengen. Nyak nyak nyak jeduk jeduk jeduk. Ambek sringkut centiet sledot. Sringkut centiet sledot. Ngono kuwi wis ketara. Enang pasang aksi. Sledot centiet sringkut sledot centiet sringkut. Melebu kamar lawang ditutup brak terus mengkurep no bayang wong lanang tenang nyantai gak usah gubuh nyantai kowe nang gendelno sing rupane abang gambare Soekarno Hatta meneng kowe nang lawange kamar buka alun-alun ra usah ngomong kowe nang delekno pinggire plek wis tinggal metu no bali kowe nang lungguh ambek rokokan to piye enteni 15 menit engkok terus eneng wong kelemer kelemer kelemer liwat nang ngarep sampean ambek ngomong gekno kopi to piye enek pegel ya kene to tapi jeti sedelok padahal bar brok senthi ajeng brok gekno kopi to piye le driji lima iki lho beda-beda nek gelem kompak rukun apa wae iso dicekel. Semua bisa dipegang. Kapan rukun, kapan kompak. Semua komponen nggone desa sidhing, sidhing nggih. Ngisi jeding. Sidhinge maksudnya isine jeding. Dadi apa uget-uget. Dadi iki desa uget-uget iki jeneng. Sapa nggih ben jenengno? Desa sidhing. Isine jeding apa gak uget-uget? Wes wes rungokno. Kapan komponen iki gelem rukun kabeh? Apa ae iso dicekel. Tapi nek gak gelem rukun, apa ae ra iso dicekel, Bu. Tambani lho, masak manual, ulek bumbu, gawe ulek-ulek, kapan driji lima kompak. Nyandak ulek-ulek iso cek, cepet lembut kok. Njajal saiki driji lima ora gelem kompak. Sing kompak mek loro tok iki, piye nek mung ulek? Heh, ngene. Soapan bare. Kompak rukunnya menak kok. Driji lima petuk cewek ayu no. Ana cewek ayu. Ayo dada dada dada dada dada. Begar bareng gerak. Dah. Njajal ana sing purik ora gelem begar. Sing loro lho ora gelem begar. Dadang ini. Ra dada iki jenenge. Eneng musuh, eneng musuh. Ayo siap ngantem, siap ngadepi. Gegem bareng gerak. Jotos pena. Njajal nek ora gelem kompak. Sing gegem mek telu tok. Ngomongi kok mulane sing rukun jere wong biyen rukun agawe santosa cerah agawe pun ngaten mawon kurang aku tahu kamu udah sayang sama aku sama sih aku juga sayang banget sama kamu aku bakalan kangen sama kamu tapi kan ada pertemuan harus ada perpisahan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang silahkan mengundang lagi. Nyun pangapunten mugi-mugi wonten manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin tajallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.